Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, sebaiknya para pemimpin dan elit bangsa kita mau berkaca pada keberhasilan negara lain seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, dan Singapura yang memiliki visi jangka panjang untuk kemajuan bangsanya di masa depan. Hermawan Sulistyo menambahkan, visi jangka panjang yang paling jelas serta gamblang untuk dijadikan cermin adalah visi mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang menggulirkan program Malaysia 2020. Untuk membahas seperti apa wujud dari visi Malaysia 2020, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak ulas seperti apa Mahathir Mohamad pada waktu itu menghasilkan visi Malaysia 2020? Pemimpin Malaysia mencanangkan dua program ya. Jadi yang visioner namanya Malaysia 2020 itu Mahathir ketika mulai naik itu sangat visioner, tapi sebetulnya basisnya itu rasis gitu. Kenapa rasis? Karena keseimbangan politik Malaysia didasarkan pada pengembangan yang disebut politik perkauman. Diskriminasi ras terhadap ras yang lain untuk memberi keseimbangan kekuatan ekonomi dan juga kekuatan politik gitu. Yang diberi prioritas itu adalah orang Melayunya dulu. Itu sisi negatifnya, tapi sisi positifnya adalah mereka membuat visi 2020. Malaysia 2020, jangkauannya jangka panjang. Waktu itu apa yang mereka bangun di atas segala-galanya itu pendidikan. Yang kedua, sejak tahun 70-an itu secara konsisten mereka menambah dari 5.000 sampai 15.000 lulusan SMA itu per tahun dikirim ke dengan kerjasama ke negara-negara maju untuk kuliah di universitas terkemuka di Amerika, di Inggris, di Jerman, di mana-mana di Eropa, yang kemudian belakangan lebih bergeser ke Jepang. Kenapa mereka melanjutkannya ke Jepang dan bukan negara lainnya, Pak Her? Program politiknya Mahathir waktu itu menjadi look to the east. Jadi orang nggak perlu lagi nengok semuanya ke Amerika atau ke Eropa. Tengok timur, karena rujukannya kemudian Jepang. Apa hasilnya? Setelah 30 tahun, yang mereka nikmati adalah SDM yang sangat kuat. Pada saat yang sama, dengan SDM yang jauh lebih bagus, ekonomi mereka tumbuh jauh lebih pesat dari Indonesia. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.